Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabi. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, pembacaan dalam kitab Syarhu Lum'atin I'tiqad, syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Adapun matannya karya Imam Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Pada kajian sebelumnya, pembacaan pada kitab ini masih berkaitan dengan penjelasan beliau membawakan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah yang menerangkan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Qal mu'allif rahimallahu taala Ibnu Qudamah rahimallahu taala wa qawluhu ucapan mu'allif dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dalil dari sunnah yang menetapkan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yadhaqullahu ila rajulin yaqtulu ahaduhuma al-akhara thumma yadkhulani al-jannah. Allah tertawa kepada dua orang, yang salah satu yang bunuh yang lainnya, kemudian kedua-duanya masuk dalam surga. Yang membunuh dan dibunuh, kedua-duanya masuk dalam surga. Penjelasan syarh. As-sifat tsaniyata asyrah, sifat yang tsaniyata asyrah, sifat yang ke-12, ad-dhahik, tertawa. Ad-dhahiku min sifatillahi ats-tsabitati lahu bis-sunnah wa ijma'is salaf. Ad-dhahik, tertawa, di antara sifat Allah yang tetap baginya berdasarkan sunnah dan kesepakatan salaf, salafus salih. Dalilnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhaqullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulani al-jannah. Allah tertawa kepada dua orang yang salah satunya membunuh yang lainnya, kemudian kedua-duanya masuk dalam surga. Tamamul hadith, kesempurnaan hadithnya, kelanjutan hadithnya. Yuqatilu hadha fi sabila fi yuqtal. Thumma yatubu la'al qatil fayustashhad. Keduanya masuk dalam surga, yaitu yang pertama, yang muslim berperang di jalan Allah, kemudian dia terbunuh, dibunuh oleh orang kafir. Nah, orang kafir tersebut yang membunuh, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan taubat kepada orang yang membunuh tersebut. Hari dia masuk Islam, kemudian berperang, fayustashhad. Dia pun juga mati syahid. Nah, dua-duanya mati syahid. Nah, sehingga kedua-duanya masuk dalam surga. Nah, yang bunuh dan yang dibunuh. Wa ajma'a salafu 'ala itsbati adh-dhahika lillah. Dan salafus salih bersepakat. Mereka telah sepakat menetapkan sifat adh-dhahik, tertawa, bagi Allah taala. Fayajibu itsbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Maka wajib menetapkan sifat tersebut bagi Allah taala tanpa merubahnya, tanpa mengingkarinya, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan. Wa huwa dhahikun haqiqiyun yaliqun billahi taala. Dan itu adalah sifat tertawa yang hakiki yang sebenarnya, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fassara ahlu ta'til bi thawab. Ditafsirkan oleh Mu'tilah bahwa tertawa di sini bukan tertawa yang haid, tapi asal memberikan pahala, memberi pahala. Wa naruddu 'ala bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi. Kita bantah mereka dengan yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Penafsiran dhahik dengan thawab, tertawa ditafsirkan dengan pahala, memberikan pahala, ini menyelisihi zahir nas, menyelisihi jalannya salafus salih. Tidak ada yang sahih yang membenarkan penafsiran ini. Sehingga yang benar dhahik di sini sifat dhahik yang hakiki, yang sebenarnya, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau al-mu'allif Abu Abdillah Abu Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, fa hadha wa ma ashbaha, ini dan yang serupa dengannya, yang menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. mimma sahha sanaduhu wa uddilat ruwatuh, dari hadits-hadits yang sanadnya sahih, perawinya terpercaya, adil, uddilat ruwatuh, nu'minu bih, kita mengimaninya. Hadits-hadits yang seperti khabar-khabar yang seperti ini dalam hadits-hadits Rasulullah yang menerangkan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita mengimaninya, membenarkannya. Wa la narudduh, kita tidak menolaknya, mendustakannya. Wa la najhaduh, tidak pula mengingkarinya, menentangnya. Wa la nu'awwiluhu bi ta'wilin yukhalifu adh-dhahirah, kita tidak boleh juga menakwilkan dengan penakwilan yang menyelisihi zahir nas. Nah. Tidak boleh menakwilkan dengan penakwilan yang menyelisihi zahir nas. Wala nusyabbihu biswatin makhlukin, kita tidak menyerupakannya juga dengan sifat-sifat makhluk. Wala bisimatil muhdatsin, tidak pula dengan ciri-ciri muhdatsin, makhluk. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Muhdats yang diadakan, makhluk yang diciptakan tadi tidak ada menjadi ada. Wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir, dan kita ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa baginya dan tidak ada pula yang setara dengannya. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, baik zatnya maupun sifatnya, tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha sempurna. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada satu pun yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah. Pada ini terdapat bantahan terhadap dua kelompok yang menyimpang dalam asma wa sifat, musyabbihah dan mu'attilah. Laisa kamitsli syai', bantahan terhadap kelompok musyabbihah. Nah. Laisa kamitsli syai', wa huwa as-sami'ul basir, bantahan terhadap kelompok mu'attilah yang mengingkari atau menakwilkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah menetapkan dua nama terkandung dua sifat baginya, as-sami'ul basir, terkandung sifat as-sam' wal basar, mendengar dan melihat. Kita tetapkan maknanya sesuai dengan zahirnya, tanpa menakwilkan, tanpa mengingkari, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan. Adapun pendapat akidah yang menyatakan kita mengimani lafadznya saja, kita tidak tahu, tidak ada makna yang kita ketahui, kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, tidak diketahui makna dari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini madhabnya mufawidah. Nah, termasuk madhab yang menyimpang pula dalam asma sifat. Nah, yang meyakini, mengakui bahwa nas-nas tentang nama dan sifat itu tidak diketahui maknanya. Tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui maknanya. Ini madhab yang keliru, yang sesat. Nah, berarti Rasulullah mengajarkan kepada umat suatu kejahilan. Nah, menerangkan ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith yang menerangkan nama dan sifat, sementara beliau sendiri tidak mengetahui maknanya. Nah, padahal Al-Quran sebagai penjelas bagi manusia. Rasulullah juga Allah perintahkan untuk menerangkan makna Al-Quran kepada umat. Nah, yang benar dalam hal ini, nah, bahwa makna asma sifat diketahui, makna yang memiliki makna diketahui, makna sesuai dengan zahirnya. Nah, sesuai dengan zahirnya, penunjukan bahasa Arab. Nah, seandainya ada yang tidak diketahui, itu hanya nisbi. Nah, seandainya ada yang tidak diketahui makna, itu hanya nisbi bagi sebagian orang. Nah, namun diketahui oleh sebagian yang lainnya. Adapun meyakini bahwa makna nama-nama dan seterusnya tidak ada seorang pun manusia yang mengetahuinya, ini madhab mufawidah, madhab yang menyimpang. وكل ما تخيل في الذهن او خطر بالبال, dan semua yang dikhayalkan dalam pikiran atau terbetik dalam hati tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah ta'ala bikhin, maka sesungguhnya Allah berbeda dengan hal itu. Allah laisa kamitsli syai, dan ilmu manusia tidak menjangkau nama kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai di situ ilmu manusia, terbatas ilmu manusia. Wala yuhituna bihi ilma, ilmu manusia tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya maupun sifat-sifatnya, kaifiyah sifat-sifatnya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalil yang menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy, zat yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, bersemayam di atas arasy-Nya. Asy-Syarh, penjelasan Asy-Syarih rahimahullah. As-sifatu tsalitsata 'asyrah, sifat yang ke-13. Al-istiwa 'alal 'arsy, bersemayam di atas arasy. Sifat apa ini? Indak zati atau fi'niyah? Kenapa fi'niyah? Berkaitan dengan kehendaknya. Kapan Allah bersemayam di atas arsy? Kapan? Apa? Hendak kapan Allah bersemayam di atas arsy? Kapan? Setelah menciptakan langit dan bumi. Thumma istawa al-'arsy, setelah menyebutkan penciptaan langit dan bumi, kemudian setelah itu Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Setelah penciptaan langit dan bumi. Menunjukkan sifat ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Istiwa Allah al-'arsy min sifatih thabitah bil kitab was sunnah wa ijma' as-salaf. Bersemayamnya Allah di atas arsy, di antara sifat Allah yang tetap baginya berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan salafus salih. Dari Al-Qur'an, qala Allah ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Wa dzakara istiwahu 'ala 'arsy fi sab'ati mawadhi' min Al-Qur'an. Allah sebutkan bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya pada 7 tempat dalam Al-Qur'an. Menunjukkan, menguatkan penetapan sifat ini. Karena dalil semakin banyak yang menunjukkannya, semakin banyak ayatnya, semakin banyak dalil hadisnya, itu semakin kuat, semakin tambah kuat. Satu saja sudah kuat, pasti benarnya ini 7 ayat, semakin kuat lagi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, "Inna Allah lamma qada al-khalqa kataba 'inda faqa 'arsyi inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya Allah ketika qada al-khalq, selesai menciptakan makhluk, Allah menulis di sisinya di atas arasy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Ketika Allah menciptakan makhluknya, Allah menulis di sisinya di atas arasy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma ra'a Abu Dawud fi sunanih, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunan beliau. Inna bu'da ma baina sama'i la sama' imma wahidah wa ithnatan aw thalath wa sab'una sanah. Sesungguhnya jauhnya antara satu langit ke langit berikutnya, ke langit yang lainnya, itu jauhnya perjalanan 71, 72 atau 73 tahun antara langit yang satu dengan langit yang berikutnya. Ila'an qal, sampai beliau mengatakan, wal fil arsh, tentang arsh, baina asfanihi wa'alah mithil ma baina asfani ila sama. Arsh, antara bawahnya dengan atasnya, paling bawah dengan atasnya arsh, seperti antara langit ke langit yang lainnya. Thumma Allah ta'ala faqad, kemudian Allah di atas itu semuanya. Allah di atas arsy-Nya. Thumma Allah ta'ala faqad dzalik. Wa akhraja aidan at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dikeluarkan pula oleh at-Tirmidzi Ibnu Majah. Wa fi 'illah, terdapat 'illah, kelemahan padanya, pada sanadnya. Ajab anhu Ibnu Qayyim rahimahullah fi tahdhib sunan Abi Dawud. Kelemahan tersebut dijawab oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Tahdhib Sunan Abi Dawud. Hadis ini dipersisikan apakah sahih atau kelemahan, karena terdapat kelemahan dalam sanadnya. Jadi hasyiah di sini Asyraf bin Abdul Maqsud muhakkik melemahkan hadisnya. Ada berapa sebab kelemahannya? Ada sebab tafarrud, simak bersendiri dalam meriwayatkannya. Padahal keadaan dia tidak mampu, tidak bisa bersendiri, namun harus ada penguat yang lainnya. Demikian juga terdapat jahala Abdullah bin Umairah. Abdullah bin Umairah majhul. Demikian juga matannya terdapat nakarah, kemunkaran. Walaupun hadis ini lemah, namun sana banyak hadis yang lainnya yang sahih yang menunjukkan penetapan sifat al-istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Seperti ayat-ayat tadi dalam Al-Qur'an dan hadis tadi riwayat Bukhari yang telah dibawakan muallif, dan dalil-dalil yang lainnya. Kemudian berikutnya, wa qad fasala ahlu ta'til bil istila. Mu'tazilah menafsirkan istiwa dengan istilah menguasai. Mereka mengingkari sifat bersemayam di atas arsy. Kata mereka bukan bersemayam, tapi istawa maknanya adalah istaula, menguasai arsy-Nya. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menguasai arsy-Nya. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'ah, kita bantah mereka dengan penjelasan yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Itu bahwasanya penafsiran ini menyelisih dhahir nas, menyisi jalannya salafus saleh, tidak ada yang sahih yang menunjukkan membenarkan penafsiran ini bahwa istawa ditafsirkan dengan istaula. Wa nazidu wajhan rabi'an, kita tambah sisi yang keempat, bantahan terhadap mereka sisi yang keempat. Bantahan sisi yang keempat. An la yu'rifu al-lughah al-arabiyyah bi hadha al-ma'na. Bahwasanya tidak diketahui dalam bahasa Arab dengan makna ini. Istawa, dimaknakan istawala, itu tidak ada dalam bahasa, tidak diketahui. Penafsiran yang seperti ini. Istawa diartikan dengan istawala, menguasai. Wajan khamisan, dan juga bantahan sisi yang kelima. Annahu yalzamu alaihi lawazimu batilah. Pendapat ini menyatakan istawa maknanya istaula, melazimkan makna-makna yang batil, kelaziman, keharusan yang batil. Di antaranya misalnya kelaziman yang batil tersebut, annal arsya lam yakun milkan lillah thumma istaula alaihi ma'na dhalik alaihi ba'du. Bahwasanya arsy bukan milik Allah. Nah, kemudian Allah menguasainya setelah itu. Jika diartikan istawa istawa berarti sebelum menciptakan langit dan bumi, arsy bukan milik Allah, bukan dikuasai oleh Allah. Nah, dikuasai oleh selain Allah. Nanti setelah menciptakan langit dan bumi barulah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini, berarti ini kelaziman yang batil, karena semua makhluk yang ada semuanya di bawah kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menafsirkan istawa dengan istaula, menguasai, melazimkan, mengharuskan kelaziman-kelaziman yang batil. Di antaranya berarti arus sebelumnya dikuasai oleh selain Allah. Nah, nanti setelah menciptakan langit bumi baru diambil alih lagi oleh Allah, dikuasai. Sehingga yang benar dalam ini adalah menetapkan sifat tersebut sesuai dengan zahir nas. Nah, istiwa bermakna ulu, istiqrar wal irtifa', nah, tinggi, terangkat, nah, menetap. Wal 'arsyu lughat as-sarirul khas bil malik. Arsy, singgasana secara bahasa adalah sarir, ranjang khusus raja, tempat duduknya raja. Ranjang khusus bagi raja. Afisyar dalam syariat, al-arsyul azim alladhi istawa 'alaihi ar-rahmanu jalla jalaluh. Itu arsy yang agung yang bersemayam di atasnya ar-rahman jalla jalaluh. Wa huwa 'ala al-makhluqat, arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Wa akbaruha, dan makhluk yang paling besar dibandingkan makhluk yang lainnya. Dibandingkan langit, bumi, nah, arsy adalah makhluk yang paling besar dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Wasafahu Allah bi annahu 'azimun wa bi annahu karimun wa bi annahu majidun. Allah mensifati arsy bahwa arsy itu besar, 'azim, karim, mulia, majid, bagus, nah. Wal kursi ghairu arsy, dan kursi itu selain arsy, beda dengan arsy. Kursi beda dengan arsy. Lianna al-arsy huwa mastawa 'alaihi Allah ta'ala, ada karena arsy adalah makhluk yang Allah bersemayam di atasnya. Makhluk yang Allah bersemayam di atasnya. Wal kursi maudi'u qadamaihi, sementara kursi adalah tempat kedua kakinya. Tempat kedua telapak kakinya. Liqaul Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan athar ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-kursiyu mawdi'ul qadamain wal 'arsyu la yuqaddiru ahadun qadrah. Kursi ada tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun 'arsy makhluk tidak ada satu pun yang mampu untuk menentukan, memperkirakan kadarnya, ukurannya, besarnya. Makhluk yang sangat besar, nah. Makhluk yang paling besar dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Rawahu al-Hakim fi Mustadrakih, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak beliau, wa qala sahihun 'ala syarti syaikhain wa lam yukhrijah. Beliau menyatakan sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, namun tidak dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini sifat yang ke-13, namanya wajib kita imani, kita tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari yang sahih sifat al-istiwa 'ala al-'arsy, bersemayam di atas arsy-Nya. Dan ini sifat fi'liyah, nah. Yang berikutnya al-'ulu. Allah berada di atas ketinggian, al-'ulu, tinggi. Adapun al-ulu ini sifat dzatiyah. Naam. Ulu sifat dzatiyah. Adapun istiwa al-arsy sifat fi'liyah. Naam. Naktubi bihadha al-qadr subhanak Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Tafadhalu.